Ana Sambayon sebagai Mak Rompang, dibantu oleh Novi Mandagi. Pembawa cerita Neni Sumardi, teknik dan montase Agus Budianto, dengan sutradara Denny Denhas. Pada kisah yang lalu diceritakan, Wulandari duduk terdiam memandang bapaknya yang sedang sakit. Batara duduk terdiam sambil menyelami hati Ibu Wulandari. Sedangkan Ibu Wulandari juga terdiam, memikirkan kisah berang yang besok pagi tentu akan datang ke rumah itu. Oh, betul, kamu yang menemukan Wulandari, Batara? Huh? Betul, Kek. Di mana? Di tempat familinya. Oh, dan kamu mau kemana sekarang? Ke rumah Wulandari. Nenekmu. Mau kemana kau pagi ini, Batara? Mau, mau membantu aku di ladang. Eh, Batara, jangan sering-sering kau ke rumah Wulandari. Nanti kita terbawa-bawa persoalan dia. Sudah membantu menemukan Wulandari itu sudah cukup. Persoalan apa, Nek? Persoalan dia dengan Kisah Brang sudah semakin runcing. Sudah semakin berbahaya. Tidak ada satu orang pun yang berani ikut campur. Karena kaki tangan Kisah Brang itu banyak. Tukang pukulnya banyak. Apakah Ki Lurah tidak membantu menyelesaikannya, Nek? Ah, Ki Rakso sekarang tidak mau tahu. Dia hanya sibuk bertanam dan berdagang lada. Eh, kau tahu, kata orang-orang, persoalan Kisah Brang dengan Bapak Wulandari hanya bisa diselesaikan bila Wulandari diambil istri oleh Kisah Brang. Betul begitu, Nek? Memang begitu. Kau tidak tahu karena kau selama 2 bulan pergi mencari Wulandari. Jadi, sudahlah. Jangan terlibat terlampau jauh. Cukup sekarang kau jadi penonton saja. Aku harus membantu Wulandari. Aku sudah berjanji bahwa aku harus membela dia. Hei, Batara. Gandhi ini sering datang kemari menanyakanmu. Dia kurus. Dia memikirkanmu. Eh, Padmi, sudahlah. Jangan bicara soal Gandini terus. Batara sudah bosan mendengarnya. Ayo, ayo cepat, Batara. Temani aku ke ladang. Iya, Kek. Dia menghijau begini. Senang, Kek. Ah, inilah yang diidam-idamkan oleh setiap petani. Duduk begini sambil melihat wayang subur menghijau. Iya, Kek. Batara, kau melamun? Saya... Kakekmu ini tahu apa yang kau melamunkan. Kamu memikirkan Wulandari, bukan? Ayo mengakulah. Jalan pikiranmu sudah aku baca. Iya. Kamu suka kan sama dia? Hah? Ayo, jawablah. Tidak usah malu-malu, Batara. Kalau saya bilang tidak, Kek? Berarti kamu membohongi dirimu sendiri. Kamu suka kan sama Wulandari? Iya. Kalau begitu, benar kakekmu ini. Benar aku, Batara. Benar bagaimana, Kek? Ya, aku berdebat dengan nenekmu. Aku bilang, kamu suka pada Wulandari. Nenekmu bilang, kamu suka pada Gandini. Padahal yang suka pada Gandini adalah nenekmu. Karena Gandini sering memberikan hadiah pada nenekmu. Apakah menurut kakek salah kalau saya suka pada Wulandari? Kamu benar, Batara. Kita harus memilih gadis yang kita cintai, yang sepadan dengan kita. Sepadan tingkah lakunya, sepadan umurnya, dan yang paling penting adalah sepadan derajatnya. Sedangkan ini, jauh sekali berbeda dengan kamu. Dia anak lurah yang kaya raya. Sedangkan kamu hanyalah cucu seorang petani tua yang sederhana seperti kakekmu ini. Kandini gadis yang kasar. Sedangkan kamu tidak suka pada kekasaran seperti itu. Dan yang paling penting, kalau dibandingkan kecantikan Gandini dengan Wulandari, wah, maka Gandini itu tidak ada apa-apanya. Jauh kalah cantik dibanding Wulandari. Sayang, nasib Wulandari itu sangat malang. Nah, kamu harus bela dia, Batara. Iya, Kek. Saya sudah siap untuk membelanya. Tapi, tentu tidak sekarang, Batara. Kamu harus kembali lagi ke tempat gurumu. Perdalam ilmumu. Baru kamu bisa membela dia. Karena musuh yang akan kamu hadapi itu bukanlah kecil. Tapi Kisabrang. Orang yang punya segudang tukang pukul. Nah, orang yang punya segudang kekayaan. Dengan kekayaan itu, dia bisa berbuat apa saja, Batara. Tapi kalau saya harus kembali lagi ke Gunung Raya, saya akan terlambat membelanya, Kek. Ya, memang itu yang aku pikirkan, Batara. Waktumu sangat sempit. Namun, kamu beruntung mendapatkan Wulandari di zaman sekarang ini. Kalau kamu mendapatkannya di zaman kakekmu ini masih muda dulu, wah, maka Wulandari itu akan mati. Mati, Kek? Ya, mati karena keganasan Mak Rompang. Oh. Karena perempuan siluman itu paling benci melihat perempuan punya tai lalat di bibirnya. Oh, iya. Wulandari ada tai lalat di bibirnya. Andai saja Mak Rompang itu ada di zaman sekarang ini, maka kamu akan menghadapi dua musuh. Satu Kisabrang, satu lagi Mak Rompang. Nah, dua-duanya sama bahayanya. Ya, tidak usah dipikirkan. Itu kan dulu. Sekarang sudah tidak ada Mak Rompang itu. Dia sudah habis, sudah punah. Tapi, kenapa Ki Mujur bilang bahwa Mak Rompang itu pasti akan muncul untuk membuat bencana? Wulandari, nasibmu malang betul. Ah, jangan khawatir, Batara. Aku berada di pihakmu. Tapi nenekmu jangan sampai tahu. Iya, Kek. Kek. Iya. Saya mau menemui Wulandari dulu. Oh, iya, iya. Memang pikiranmu sedang kesana dari tadi. Aku bicara panjang lebar. Hanya satu dua yang kamu dengarkan. Jengerti, Jeng Sri. Tahu enggak? Jeng Tuti. Jeng Tuti kenapa, Bu Parto? Ada apa sih, Bu Parto? Ceritain dong. Iya, Jeng Tuti. Iya, cerita dong, cerita. Dari tadi Jeng Tuti terus. Iya, sekarang dia langsing loh. Tambah cantik dan tambah muda lagi. Iya ya, padahal dulu sering mengeluh terlambat bulan lah, sering mules lah, pegal-pegal waktu datang bulan lah. Oh, itu. Mau tahu resepnya? Loh, memangnya Jeng Narti tahu? Wong yang ngasih tahu resepnya saya kok. Apa sih? Nih, Menpas Kapsul. Menpas Kapsul sangat manjur melancarkan dan mengatur haid tepat pada waktunya. Melancarkan peredaran darah, mengembalikan urat-urat yang berkerut sehabis melahirkan. Menpas Kapsul dapat melangsingkan dan memperindah tubuh Anda. Menpas Kapsul, produksi PT Sinar Effendi Murni. Eh, Batara. Wah, apa kabar? Maaf. Sejak kamu datang, aku tidak sempat menemuimu. Karena kamu tidak berani menemui aku, kan? Oh, berani. Kenapa tidak? Nah, sekarang apakah kamu juga berani mengakui kesalahanmu di hadapanku? Huh? Oh, berani? Kesalahan apa dulu? Kamu bilang aku berdagang ke Muara Tembesi, kan? Pada Gandini? Nah, iya. Karena keteranganmu itu, Gandini menyuruh bapaknya mengajakku berdagang ke Muara Tembesi. Hah? Lalu Gandini sekarang mencari keterus. Wah. Dia sudah menganggap kalau aku ini suka sama dia. Nah, apa maksudmu yang sebenarnya, Tembong? Maksudku, aku yang suka sama dia. Ah, Tembong. Kalau kamu suka sama dia, kenapa aku yang kamu jual? Ya, karena aku susah menjual diri sendiri, Batara. Ya, tapi tidak tepat ya. Ah, kamu membuat aku jadi bingung. Hah? Sampai-sampai aku dipanggil kilurah untuk diajak berdagang lada ke Muara Tembesi. Kamu tolak? Nah iya. Ah, kalau aku, pasti aku terima. Nah, bagaimana kalau aku saja yang kamu ajukan pada kilurah menemaninya pergi berdagang? Kamu saja sendiri yang datang mengajukan dirimu pada kilurah. Batara, bisa-bisa aku disembelih oleh kilurah. Ah, sudahlah. Ah, tunggu. Ah, di mana kamu dapatkan Wulandari? Di rumahmu. Wah, kalau di rumahku, pasti tidak aku kembalikan ke rumah orang tuanya. Lalu kemana kamu kembalikan dia? Ke rumahmu. Nah, merah kan mukamu? Senang kan? Iya kan? Cinta kan sama Wulandari? Hush, dari mana kamu tahu? Kamu cinta Wulan, aku cinta Gandini. Aku akan tolong kamu, asal kamu tolong aku, agar aku bisa mendekati Gandini. Aku tidak perlu pertolonganmu. Wulan. Kang Batara. Bagaimana keadaan bapakmu? Bapak sudah berangsur sembuh. Sudah ya, besok kita ketemu lagi. Kenapa? Ma nanti mencari saya. Sekarang saya harus banyak di rumah. Mamu aneh. Sudah ya, Kak. Besok siang kita ketemu lagi di tempat ini. Iya. Hati-hati kamu pulang. Tolong, Pak. Ambilkan kaleng jahitan Ibu. Tuh, di belakang Bapak. Aduh. Kenapa, Pak? Kenapa? Tanganku, Bu. Aduh, punggungku juga linu. Waduh, Bapak ini encok rupanya. Sebentar, Pak. Aduh, orang lagi sakit kok malah ditinggal, Bu. Nah, Pak, minumlah ini. Ini apa, Bu? Dutarema, obat rematik encok sakit pinggang. Bila Anda rematik, pegal linu, sakit pada sendi dan tulang, encok pada tangan, kaki, punggung, atau sakit pinggang, minum segera tablet Dutarema. Dutarema, tablet anti-rematik yang bekerja cepat dan ampuh untuk mengatasi segala macam sakit persendian dan tulang, rematik dan sakit pinggang. Sudah sembuh, Pak, encoknya? Ya sudah, dong. Ibu memang hebat. Yang hebat bukan ibu, Pak, tapi Dutarema. Dutarema, produksi PT Sinar FND Murni. Kalah lagi. Aduh. Pasang terus, Mandita. Hari masih malam. Permainan dadu kita masih lama, Mandita. Aku tidak punya apa-apa lagi, Parma. Modalku sudah ludes. Mandita, bajumu itu juga boleh jadi taruhan. Jadi aku harus telanjang pulang. Apa salahnya? Sekali-kali kan pulang tanpa baju tidak apa-apa kan? Mau aku modali kamu? Kisah Brang, main terus. Aku akan modali kamu. Ah, kebetulan Ki, saya memang sedang kalah, Ki. Nah, ini, ambillah. Wah, terima kasih, Ki. Akan aku ganti bila aku menang. Wah, tidak usah diganti. Kalau habis bagaimana, Ki? Tidak apa-apa. Nih. Ini taruhanku. Sialan. Jangan khawatir. Akan aku beri modal lagi. Tidak usah, Ki. Saya sedang sial. Pasti kalah lagi. Betul? Betul, Ki. Hari sudah mau pagi. Saya mau pulang. Terima kasih, Ki Sabrang, atas kebaikan, Ki Sabrang. Tunggu, Mandita. Ada yang akan aku tanyakan padamu. Ada apa, Ki? Betul, adikmu sudah pulang ke rumah. Betul, Ki. Tapi kenapa orang tuamu mengatakan belum pulang? Sudah, Ki. Wulandari sudah pulang. Kamu tidak bohong? Buat apa saya bohong, Ki? Tapi Wulandari tidak pernah ada di rumah.